Kalau mertua cari menantu itu sama kali ditanya asal itu kerja jangan ada dari itu tahu dari itu pernah tahu tidak ada hubungannya makan minum dengan kerja yang namanya berubah dari itu tahu tidak jadi dengan itu yang namanya dari rezeki itu seperti yang orang lakukan selama ini pergi pagi bekerja dan pulang sore bukan begitu jadi rezeki. Itu adalah umumnya orang itu di orang lain ketika orang ini menjadi orang lain. Tapi berarti manusia tidak demikian. Tahu sebenarnya dari syaitan suci, orang-orang yang perjalanan hidupnya untuk mencumpai Allah, punya logika-logika sederhana yang tak terbayang. Al-Jadhi huwa yutu'imuni wa yutu'imuni wa yutu'imuni wa yutu'imuni. Dia lah yang berjalan memakan dan beri aku minum dan jika aku sembuh cuma dia pula yang tidak sembuhkan aku. Banyak orang melipat harta, banyak uang, jelas kerja setiap bulan. Itu situnya cukup, tapi itu beberapa parah kelakuannya. Pergi dari rumah, naik mobil pribadi, rumah sakit itu minum untuk sembuh dan berobat, pulang naik pulang, dan tidak dilahir, lima nilai berhasil. Itu karena makan minum tidak jadi dengan kenyang. Dan itu karena berubah tidak ada hubungan dengan Tuhan. Rezeki itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyabudu rabb hadzal bait. Sebuah Allah sembah Rabb Ka'bah ini, maka tentu rezeki yang paling banyak kita dapatkan adalah dari Allah min jiwa yang memberikan kemakan kita kau bebas kelaparan. Wa amanu min khawf yang memberikan orang aman dengan kamu tidak ketakutan. Dengan apa memperoleh dari sini rezeki itu? Kali yang itu Allah ada. Saya orang memulai hidup mencari pekerjaan itu tidak mulai dari tahu bila dia sedang rezim. Kali baru dia jadi salah. Jika sudah ditegakkan salah, pantas hidupin Allah. Dan bertengkaran apa boleh dikagumi, wabitahu bishawdina, dan jadilah bonus tambahan Allah yang sudah kaya, maka kamu boleh berkaya. Tapi, kalau tidak boleh di sekolah, starting pointnya dari sekolah. Sebab kalau sekolah sudah dipenuhi, maka dipenuhi semua kebutuhan primer, rezeki yang basic itu, sisi rezeki. Tapi jika kamu yang tambahan yang sekedar, dan kebakaran sekali, kamu yang makan kamu sudah boleh. Tapi umumnya orang bekerja tidak mulai dari mendiri kapital. Mulai dari pertanyaan itu simpel. Begini mas, Bapak, Ibu. Silakan kerja sampai mati. Yang namanya keluarga tidak akan pernah cukup di hati mata. Seperti itu dari mana kaya raya. Habis. Habis kok makanannya cuma dia bisa melakukan kekuat ikan di kolam. Tidak akan pernah kuat selama. Itu berarti kita tidak pernah punya waktu untuk berjuang di jalan Allah dan itu berarti kita tidak sempat untuk memikirkan orang lain. Sibuk sampai mati pikiran anak dan keturunan. Kalau tidak memulai di dalam surat permohonan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya manusia mau habiskan usianya untuk uang yang tidak akan pernah mencukupi selamanya. Rabbi Habri Milaswari. Ya Allah, berikan kepada kebesaran dan ada dalam rahim yang membuat agar meninggalkan anak ini sebab yang pantas. Kenapa saja begitu akhirnya meninggalkan Hajar dan Ismail semua lebay tanah. Rabbi inni asyantu min tuhli yaki biwari wa yiri zara'i inda bintik al-fakwa Rabbana yuki tuhla. Ada dua rakyatnya, kenapa Ibrahim sebagai seorang ayah susah dibayangkan anak patah untuk berpromes kepada ayah Ibrahim. Dulu ketinggalan aku dan ibu di sini tanpa bekal dan tidak tahu sekali kau menemunya aku ayah. Dan kali ini ayah datang untuk kesekian kalinya untuk sembuhi leherku. Ayah, semua yang tidak sembuh. Tapi Ibrahim telah berdiri istrinya dengan tauhid. Seperti apa konfliknya? Ketika Hajar tidak pernah menduga bakal ditempatkan di sebuah tempat bahwa di sana ada sedikit kecemburuan dari Sa'ar karena ada lebih dahulu kami. Tapi kepergian Ibrahim menuju Ka'bah yang diberikan dalam sejabat kita Umar adalah perintah Allah SWT. Sebetulnya banyak. Terakhir, apa kata Yusuf? Kalau ditanya, di mana kau tinggalkan anak dari istrimu Wahai Ibrahim? Apa bisa diterima jawab? Tapi bagaimana Ibrahim menjadi istrinya? Saat ajar tidak pernah berdua. Kalau ternyata dia harus tinggal di sebuah padang pasir, dia ketika dingin, dingin sekali, berusaha panas, panas sekali. Tak berpohon pula serta ada hal yang dengan sedikit dekat. Suami macam apa yang kali ini? Tidak. Dia tidak perlu seperti itu, seperti halnya umumnya istri-istri yang ditentu dengan mati. Umumnya istri-istri yang dibuai oleh rasa. Tidak, itu keluar dari mulut. Apa yang keluar dari mulut saja? Itu rahim. Allah kan yang perintahkan kau tinggalkan kami di sini. Cuma satu kata Ibrahim dengan derajat kata sebagai orang Islam yang telah komitmen dengan dirinya sendiri ini dari Allah Subhanahu. Dia berkata, ya. Apa kata itu yang bertahu? Silakan tinggalkan kami, karena kami tidak akan terlambat. Silakan tinggalkan kami, karena kami tidak akan terlambat. Bayangkan, apa yang ada dalam kepala raja, si orang dunia di dalam sebuah korporat, bentuklah. Bentuklah mereka-mereka yang perjalanan dunia menjumpai Allah sebab korporat yang bernama dunia ini, stakeholder-nya, pemiliknya dalam Al-Hajjul Hidayah, yang mengakhir berhasil penahan Islaman. Baik-baik dan apapun di dunia ini, jangan pernah berharap untuk bisa kuat. Karena, likuli umat ini saja, bukan cuma pemerintahan yang bisa mati, bahkan yang menerangkan kiamat, itu bisa terjadi. Tetapi mereka yang menyerahkan hidupnya kepada Allah Haji dan tidak ada yang yang menyerahkan hidupnya, yang menjual hidupnya kepada korporasi yang bernama dunia yang berbeda dengan Allah Haji dan tidak ada. Yang dewa direksinya adalah para malaikat yang tidak pernah tahu, yang supervisornya adalah para ambiar dan rasul, maka tenanglah cara di dunia ini. Itu membuat saja menjadi tenang. Tapi ada dua Ibrahim alaih sana yang menjadi penting kenapa dia menjadi kepercayaan tinggalkan anak ini dua bayang satu. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dhurriyyati yatim. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku ayah yang tidak bersalah. Jadikanlah istri yang tidak bersalah. Jadikanlah anak yang tidak bersalah. Jadikanlah keturunan semua yang tidak bersalah. Karena rezeki yang pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى dan perintahkan keluarga untuk segakan salat bertambahlah yang banyak dalam perintahkan salat di rumah tangga kalau itu sudah kau lakukan aku tidak akan membanding kamu sampai capek dari rezeki rezeki yang bukan aku datangkan ke rumah happy dari orang-orang yang bertakwa. Ini yang membuat Ibrahim begitu berbeda. Lalu, ada sedih Allah sedang sekian lama tidak punya. Allah berikan kepada Nabi فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ dan kami berikan kepada dengan keturunan seorang anak yang halim, sabar, lemah lembut. Masuk kategori di dalam kata halim ini, anak yang berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Beberapa. Dosa-dosa besar anak-anak yang tidak menghormati kedua orang tuanya. Dan berdosa besar orang tua yang tidak mengajarkan ihsan kepada anak-anak. Dosa besar anak-anak yang berdosa kepada kedua orang tua, tapi lebih berdosa besar lagi orang tua yang tidak mengajarkan ihsan kepada apa itu ihsan? Astagfirullah al-Azhar al-Sarah fa'ilam tersus sarah fa'inam ya Allah sembahlah Allah sampai akan kamu melihat dia dan jika kamu tidak bisa melihat dia yakin bahwa dia pasti biasa jangan takut berbuat karena Allah karena Allah tidak pernah ajarnya kepada kita. Sekecil apapun perbuatan baik yang kau lakukan, Dia yang akan bisa membalaskan sebesar yang kau suka. Tapi sebagai orang tua, pekerjaan berat kita. Bagaimana kita didik dia agar kita hormat kepada segala orang tuanya dalam keadaan hidup dan sudah mati? Bagaimana menjadi anak yang tetap bertumbuh tentang orang tuanya di hadapan orang tuanya meninggal orang tuanya? Ibrahim alaihissalam memang tidak tahu sekali tentang Ismail, tapi kekuatan tauhid resonansinya selalu ditangkap oleh anaknya yang dibuka walau ayah berada di mati. Apa yang terjadi dengan anak sebagai wayangnya ini? فَإِنَّ بَلَغَ عَنْهُ الْوَحْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ Maria alaihi salam. Dikatakan wajah anak saleh yang tidak menelur. Anak saleh yang tidak membebani ayahnya. Hatta ketika Hajar meninggal, Ibrahim sudah tidak ada di sana. Anak ini tidak pernah menelur. Seperti ini dirasakan. Tapi ini bukan ini. Ayah harus memperlihatkan dan ingin minta Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas! Kau perasaan Ibrahim ketika berpaksa kata-kata itu. Walau dari ayah ada seorang ayah yang tidak tega. Tapi ada yang begitu. Memajukan dan membuat upah ruang dari mana. Ketika anak mengatakan ayah ini. Yang jadi bukan ibu anda, ayah. Jika ibu minta Allah, demi Allah, lakukanlah. Aku akan sabar karena Allah. Lakukanlah ayah. Tumpah wakil tentang apa yang keluar dari air mata seorang ayah. Manusia manusia tidak akan pernah tahu kenapa itu. Entah jauh apa yang terjadi. Antara Ibrahim dan Ismail. Ketika kesepakatan telah terjadi. Yang bisa saya bayangkan adalah genggaman orang tangan besar kepada tangan anak. Tidak ada sampai di sini. Satu jalan menuju pembalikan untuk menyembelih anak sendiri dengan tangan sendiri. Dan anak yang paling tinggi ini tidak ada komplain. فَإِنَّا أَسْلَمَ وَسَلَّمُ لِلْجَبِينِ Ketika semua orang, ayah dan anak itu telah sungguh-sungguh berserah diri. Telah bersungguh-sungguh berserah diri. Genggaman perasaan ayah yang tidak sanggup. Langkah kebesaran untuk ini. Tapi itu satu hal. Intidaihku ila rohi sayyidi. Hidupku hanya untuk menuju Tuhan. Aku menemui sepatu kedatangan ini. Sampai mati ayah. Sampai mati ayah bekerja. Bukan sampai mati. Sampai mati ayah bekerja mati. Tulang dan serah keringat. Yang namanya anak tidak akan pernah cukup selamanya. Kalau bukan Allah yang kasih petunjuk. Ibrahim yang menulis batu binatangan ini seperti orang-orang tua yang sering sekali menjadi penjaga bagi anak-anak. Harus selalu berada dalam dekatan. Takut melepaskan anaknya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak rela melepaskan anaknya untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada orang tua yang baik hanyalah menjadi usul membiarkan anak panas terbang terserah. Terserah kemana dia mengancam, terserah siapa yang menciptakan. Kadar. Fa'alallahu al-hawiyyari wa iman sirari wa iman jisari atas nama Allah. Orang tua hari kami menjaga pikiran anak. Dia pikir seperti orang tua yang cara mencari rezeki. Dia pikir seperti orang tua yang cara mencari rezeki dari Allah SWT. Orang tua yang kadang-kadang memang menjaga anak menjadi Yahudi, Nasrani, dan Nasrani. Ibrahim. Harus membeli suatu binatang kepada dia. Wajah tak boleh jadi. Tatkala kedua yang sudah berserah dan tingkat kepasrahan itu dibuktikan ketika Ismail harus meletakkan kaki kanannya di pokok baringan tempat harus dipukul. Coba. Ah, juga nasa ayat rokok ia pun agen nama orang lain tadi. Apakah anda mengaku beriman sebelum iman anda diuji oleh Allah Ta'ala? Gampang berkata, kerja itu kan ibadah, bukan? Ya, tapi ibadah itu gimana? Bekerja itu gimana? Tidak. Seringan yang kita bertanda. Untuk sebuah pembuktian iman, sekarang memang harus bawa keluar dulu. Kita tahu siapa diri kita. Tiga keimanan kita nanti. Kalau tinggal satu kali bukan nampaknya kita mati, di situ baru Allah kasih lihat. Seperti yang terjadi antara Ibrahim dan Ismail. tinggal sekali tarik pisau tergolong dan sudah mati. Ini tidak diinginkan. Pembuktian sebuah keimanan. Inna hadza la ilaha illallah. Ini bukan bohong. Ini ujian yang sangat nyata dari Allah SWT. Untuk orang yang bisa mengalir, mengalir dari mata air kepada lautan, mata air dan lautan yang suci dan mensucikan. Coba sekarang yang suci. Tinggal sekali lagi kita maka tergolongkan diri orang. Terakhir, membuat kamu di depan mata yang berani tidak jelas. Ayah, dan depan mata pisau ayahnya, supaya aku tidak tersiksa. Supaya aku cepat selesai dari semua ujian ini yang ada. Ibrahim mengira, mata pisaunya tepatnya itu leher anak. Tapi ternyata ditarik ke atas dan di bawah, masih jauh dari leher anak. Tidak tiba. Kamu tidak pernah ada semua mata, Allah tidak pernah. Tiba-tiba, telapak tangan anak menyentuh pergelangan tangan Ibrahim. Di sini anakku ayah. Lekankan mata pintu ayah tanya cuci dengan anakku di sini ayah. Teruslah. Di sini terbaik. Di sini keimanan harus dibuktikan. Tidak seperti hewan yang hidupnya hanya mencari makan. Habis itu semua. Dengan sia-sia. Makan bersih. Bukan hidup untuk makan. Kalau setiap hidup optimal, maka setiap yang hidup adalah mencari cara. Kalau ada cara mati yang harus dikit, Allahumma kunna la syahadat fi sabil suci. Catatlah aku termasuk orang yang mati dalam keadaan syahadat di jalan. Ketika itu terjadi, lihat badan saya. Apa yang terjadi ketika orang-orang berkata Allah berkata kita berjaya dan berkumpulan-kumpulan menuju kesejahteraan.